gesingan peluru tak membuat ia luruh. Tekanan-tekanan begitu keras dari strategi lawan tak membuat ia menyerah dan mengangkat tangan. Mortir dimuntahkan, peluru meluncur cepat, menghantam tubuh, memecah diri, menyemburkan darah. Tapi para pejuang terus maju, walaupun hanya dengan bambu runcing di tangannya. Merdeka atau mati, itu kata mereka. Semangat akan cinta tanah air begitu luar biasa. Semangat untuk merdeka dan tak rela dijajah mewarnai sanubari mereka. Maju terus, pantang mundur. Itu lontaran semangat yang luar biasa. Sungguh berbeda dengan kekinian masa. Ketika kemerdekaan mereka persembahkan, generasi kini menjadi generasi yang tak pernah cukup. Jangankan bambu runcing, senjata otomatis pun diberikan, tetap saja tak berani untuk bertempur. Banyak orang telah berubah menjadi pengecut, kehilangan semangat untuk bertanding di kehidupan. Menjadi pengecut, mengambil jalan pintas dan korupsi. Menjadi pengecut, tak berani berkata benar dan bertanggung jawab. Menjadi pengecut, karena muncul gerombolan untuk berkelahi. Alangkah ironisnya, andai kata pahlawan bisa mengungkapkan rasa, mungkin ia akan menangis melihat realita. Betapa semangat juang yang dimilikinya tak tersisa di kehidupan generasi berikutnya. Mungkin ia akan kecewa. Hanya dengan bambu runcing ia telah mempersembahkan kemerdekaan. Bagaimana mungkin rakyat di kekinian masa punya segalanya, tapi tak punya semangat juang? Akan kemanakah hidup ini? Semoga Anda tahu ayunan langkah. Hitung sebelum tiba penyesalan dan berkata, terlambat sudah, aku tak bisa apa-apa. Biarlah kiranya semangat juang para pahlawan mengingatkan kita, apapun peralatan bukan alasan untuk menyerah, sampai jiwa terpisah dari raga. Semangat berjuang untuk kehormatan seharusnya ada di kehidupan. Itu kalau Anda adalah orang yang punya pengharapan. Bersama saya, Bigman Sirait.